Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين إخواني رحمني ورحمكم الله. Senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan segala nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat keimanan dan keislaman. Dan juga semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Berangkat dari firman Allah Azza wa Jal, Allah menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan ke-89. Berbicara mengenai hati, ini adalah perkara pokok. Dari sinilah bermula segala kebaikan, sebagaimana dari sini pula bermula segala keburukan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berbicara tentang takwa, beliau menyatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke dadanya dan beliau mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Yaitu letaknya di dalam hati. Maka bagi orang yang ingin untuk memperbaiki agamanya, maka hendaklah dia menjaga keselamatan hatinya. Karena hatilah sumber seseorang melakukan kebaikan atau keburukan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Muslim, beliau bersabda innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka orang yang selamat di hadapan Allah, apa yang Allah katakan di dalam ayat tadi? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik, selamat dari kekafiran, selamat dari kemaksiatan, selamat dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusaknya. Qalbun salim, hati yang selamat. Maka bagaimanakah kita bisa mendapatkan hati yang selamat? Selamat dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kemaksiatan, dan segala penyakit hati. Seorang tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa mempunyai hatinya yang selamat, kecuali dengan dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maka untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya, seseorang butuh mempelajari agama Allah ini, mengisi hatinya dengan pengetahuan-pengetahuan yang meluruskan keyakinannya kepada Allah, terbebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang akan menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla. Hati yang bersih, yang diisi dengan keyakinan-keyakinan sahih terhadap Rabbnya Allah Jalla wa'ala, maka akan mendorongnya untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh, akan membawanya kepada perilaku-perilaku yang baik yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagi seorang yang ingin untuk tetap teguh di atas agama Allah Azza wa Jalla, perkara pertama yang harus dia perbaiki adalah hatinya. Dia luruskan hatinya untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan berpaling dari yang selain Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Al-iqbalu 'ala Allah wal-i'rad 'amma siwa. Menghadap kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya. Dan inti dari tauhid, ketika seorang hamba menundukkan hatinya, jiwanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berharap, dia berharap kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia meminta kepada Allah. Dan inilah yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau ingin memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu dari Allah. Hati yang selamat, yang selalu merindu kepada Allah Azza wa Jalla. hati yang apabila telah tunduk, yang telah pasrah, hati yang sudah merindu kepada Allah itu, yang telah diisi dengan berbagai keimanan-keimanan yang sahih, mengenal Rabbnya dengan sebaik-baik pengenalan, dengan ilmu tauhid, maka tatkala dia beribadah kepada Allah, hati itu seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Puncaknya dia akan sampai kepada tingkatan yang disebut dengan al-ihsan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwa al-ihsan?" atau "Mal ihsan?" Apa itu al-ihsan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yaitu engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah yang melihatmu. Hadza huwal ihsan. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Bukanlah yang dimaksud ru'yatul ain. Bukan penglihatan dengan mata kepala, tapi penglihatan dengan pengetahuan hati yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena saking dekatnya dengan Allah dan sangat mengenal Allah dengan baik, sampai seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla. Hati yang seperti ini tingkatannya adalah hati yang mengibadahi Allah dengan al-mahabbah wasyauq ilallah, rasa cinta dan merindu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kecintaan dan kerinduan yang mendalam kepada Allah, maka hati itu seolah-olah melihat kepadanya. Sehingga ibadah kepada Allah itu bukan lagi sebagai suatu tugas kewajiban yang memberatkannya, tapi suatu kebutuhan yang selalu dirindukan olehnya. Maka kita bisa bayangkan ibadah orang yang seperti ini. Dia akan melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, Imamul Anbiya wa afdhulur rusul, imamnya para nabi dan seutama-utama para rasul alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana ibadahnya. Bila beliau telah melaksanakan salatul lail, dikatakan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, hatta tatafattar qadama, sampai kedua kakinya itu bengkak dan pecah. Ibadah yang tidak lagi mengenal lelah. Ibadah seorang yang merindu kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang merupakan makanan batinnya. Ibadah yang tidak lagi menempatkan dunia sebagai kebutuhannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mencapai tingkatan yang seperti ini dengan hati yang selamat, kita harus mengenal Allah Azza wa Jalla dengan baik. Harus mempelajari tauhid dengan sebaik-baiknya. Karena itu yang akan mengenalkan kita kepada Allah dan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Baru kita bisa totalitas di dalam menghambakan diri kepada Allah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabb alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Orang yang pertama mempasrahkan diri kepadanya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tak boleh henti-hentinya untuk memperhatikan hati kita. Karena pada intinya dari manusia itu adalah hatinya. Jasad dan anggota badan yang lain hanya mengikuti saja. Sekedar pelengkap. Inti dari manusia adalah hatinya. Seorang dinilai baik atau buruknya karena hatinya. Dan besar nilainya atau kecil nilainya di sisi Allah Azza wa Jal karena apa yang ada di dalam hatinya. Bukan karena semata-mata amalan lahiriah yang dia tampakkan. Itu pentingnya kita sangat memperhatikan hati kita. Dari hal-hal yang bisa merusaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yang beliau tanamkan kepada para sahabatnya adalah perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akidah yang akan meluruskan hati dan mendekatkan hati kepada Allah. Sehingga seorang berislam itu bukan hanya tahu kulitnya saja. Beda halnya kalau seorang dikenalkan dengan Islam hanya dari sisi amalan-amalan lahiriahnya saja. Sampai kapan dia akan kuat melaksanakan amalan-amalan itu kalau hatinya tidak punya kedekatan kepada Allah. Makanya Nabi SAW mampu mencetak generasi-generasi yang militan terhadap Islam. Konsisten di dalam Islam. Karena yang beliau bentuk adalah jiwa mereka. Mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Setelah itu amalan apapun dan syariat apapun yang diturunkan kepada mereka, mereka akan menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Tapi apabila seseorang mengenal Islam, mempelajari Islam, yang dia kenal adalah amalan-amalan lahiriahnya saja, sementara hatinya jauh dari Allah, maka disinilah kemudian akan terjadi berbagai kekurangan-kekurangan. Dia tidak akan sanggup melaksanakan syariat Allah itu, meskipun dia tahu. Kenapa? Karena hatinya yang tidak diisi dengan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan sanggup untuk selalu menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ahlul ilm, sebagian salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar itu tidaklah mengungguli kalian karena banyak salatnya, karena banyak puasanya. Tidak. Abu Bakar itu mengungguli kalian radhiyallahu an karena sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya, yaitu keimanan yang kuat kepada Allah, wan nushu likulli muslim, dan sikap kejujuran yang selalu menginginkan kebaikan terhadap setiap muslim. Maka sangat penting memperhatikan perkara-perkara hati yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan kering, garing. Ya. Kalau ada yang bertanya, atau bahkan pertanyaan ini sering dilontarkan barangkali kepada sebagian ustadz atau kiai atau yang semacam itu, ya. Kenapa sih kok saya sholat ya, atau ibadah kepada Allah tapi saya nggak bisa khusyuk? Kenapa? Jawabannya sebenarnya ada pada dirinya dan pada keimanannya. Kalau Anda selalu memaknai ibadah itu hanya amalan-amalan lahiriah saja, Anda tidak akan pernah bisa merasakan kekhusyuan. Kekhusyuan itu akan didapatkan kalau kita punya kedekatan hati kepada Allah, ketundukan jiwa kepada Allah. Pola pikir kita menghadap kepada Allah Azza wa Jal dan bukan kepada yang selainnya. Maka di saat itulah kekhusyuan itu mudah untuk kita dapatkan. Karena kita rindu untuk melaksanakan ibadah bukan sebagai tugas kewajiban yang memberatkan, tetapi sebagai suatu kebutuhan yang sangat kita rindukan. An-Nabi alaihi salatu wassalam, coba perhatikan bagaimana beliau. Suatu ketika beliau menyatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, berilah kita waktu istirahat ketenangan dengan apa? Dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat. Karena ibadah atau sholat itu bukan lagi satu kewajiban yang membebani, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan yang dirindukan sebab mendatangkan ketenangan hati dan jiwa. Bagi orang-orang yang hati dan jiwanya tunduk dan dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Ya. Dibuat kecintaan kepadaku dari dunia kalian ini para wanita dan minyak wangi, tetapi dibuat kesejukan jiwaku terletak pada salat. Di dalam salat tenang, tenteram, nyaman. Memang kalau hati kita mempunyai kedekatan kepada Allah, di saat kita ibadah kita akan merasakan ketenangan. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan datangkan ketenangan itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ketahuilah orang-orang yang beriman, hati-hati mereka itu menjadi tenang dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati-hati manusia akan menjadi tenang? Maka hati yang selamat adalah hati yang dekat kepada Allah, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekafiran, jauh dari kemaksiatan, jauh dari penyakit-penyakit hati. Hati kita adalah perkara yang sangat menentukan. Kita akan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau kita ingin mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, penutup hidup yang baik, hati kita haruslah hati yang murni kepada Allah Azza wa Jalla, punya kemurnian kepada Allah. Karena hati yang dikotori oleh simpanan-simpanannya yang buruk akan membuat seseorang menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Meskipun sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah, ya, tapi tidak menjamin kalau simpanan hatinya jelek. Maka Nabi SAW mengingatkan as-sahabah radhiyallahu anhum, sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang muttafaqun alaih, kata beliau, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. fayasbiqu 'alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada lagi jarak antara surga dengan dirinya melainkan hanya tinggal satu hasta. Satu hasta segini kan? Berarti dekat sekali. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga itu melainkan hanya tinggal sehasta saja. Fayasbiqu 'alaihil kitab. Kemudian ketentuan Allah berlaku yang lain dari apa yang tampak. Faya'malu bi'amali ahli an-nar. Lantas kemudian dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Fayadkhulaha. Maka dia pun mati dan masuk ke dalam api neraka itu. Ya, bayangkan. Orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahlul jannah, tetapi kemudian di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk api neraka dan dia masuk ke dalam api neraka. Naas sekali. Su'ul khatimah. Nas'alullah salama wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sebabnya? Sebabnya kata para ulama, ini dikarenakan tidak punya kemurnian hati, kemurnian jiwa kepada Allah. Bolehlah amalannya secara lahiriah dengan amalan ahlul jannah, tapi hatinya dalam mengamalkan itu semua belum tentu mengharapkan Allah dan ridhonya. Ya. Sehingga amalan ahlul jannah itu berbalik, suatu saat dia beramal dengan amalan penduduk api neraka dan dia masuk ke dalam api neraka Allah. Ada satu kisah yang sering saya ulang-ulang berkali-kali dalam banyak majelis karena saya sangat terkesan sekali. Ya. Saya terkesan sekali dengan kisah ini. Dan memang pantas untuk kita jadikan sebagai kisah yang menjadi pelajaran penting di dalam hati sanubari kita, yang membuat kita selalu was-was dan waspada agar jangan sampai terjadi pada diri kita seperti apa yang dikisahkan dalam kisah ini. Yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an tentang seorang yang berjihad di jalan Allah dengan gagah berani. Dia maju ke tengah barisan musuh, menebas musuh, ya, memerangi orang-orang kafir dengan gagah berani, ya, tanpa kenal takut. Sampai-sampai as-sahabah radhiyallahu anhum menyatakan, menilai orang ini, hadzal rajul min ahlil jannah. Orang ini penduduk surga. Karena saking hebatnya dia dalam bertempur berjihad di jalan Allah. Orang-orang menilainya sebagai ahlul jannah. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La. Ya. Beliau menyanggah. Ketika sahabat menyatakan bahwa orang ini termasuk penduduk surga, kata beliau, la. Huwa min ahlin nar. Tidak, dia termasuk penduduk api neraka. Pernyataan yang mencengangkan. Ya. Pernyataan Nabi ini kok sepertinya enggak pas dengan lahiriah yang ditampakkan oleh orang itu. Ya, bagaimana mungkin seorang yang berjuang di jalan Allah dengan gagah berani di medan jihad menghadapi orang-orang kafir musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dikatakan termasuk penduduk api neraka. Berarti ada suatu rahasia yang tersembunyi di balik amalannya itu. Ada sesuatu yang akan terjadi. Maka Sebagian sahabat berusaha untuk mengikuti orang ini, menguntitnya dan melihat kira-kira apa yang terjadi pada orang ini. Diikuti, dilihat, sampai pada suatu ketika didapatkan orang ini terluka dengan luka yang parah dalam pertempuran itu. Nah, dalam kondisi dia terluka parah, dia tidak sabar. Lantas apa yang dilakukannya? Dia ambil pedangnya, lantas dia tusukkan ke badannya sampai dia mati. Artinya apa ini? Artinya apa? Hah? Mati bunuh diri. Iya. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka sahabat yang mengikutinya tadi berlari menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berteriak menyatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, orang yang mati dalam keadaan bunuh diri dia berdosa besar, tempatnya di dalam api neraka Allah. Di dalam Islam enggak boleh bunuh diri meskipun di medan jihad. Ya. Maka pada waktu itu barulah para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui benarnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu peringatan penting. Dan ini yang menjadi perhatian kita, jadikan sebagai pelajaran yang selalu kita simpan di dalam hati kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdul linnas wa huwa min ahli an-nar. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Kalimat yang berikutnya ini sangat penting. Ini kalimat yang menjadi kunci rahasianya. Sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga menurut yang tampak oleh manusia. Menurut yang tampak oleh manusia. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia termasuk dari penduduk api neraka Allah. Secara lahiriah dia sedang berjuang memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah, menebas orang-orang kafir, tapi siapa tahu isi hatinya dalam mengamalkan itu. Siapa yang mengerti apa yang ada di dalam hatinya ketika dia berjihad? Apa yang dia maukan dengan jihadnya? Apakah dia ingin untuk disebut sebagai pemberani? Sebagai seorang pahlawan, pejuang? Siapa yang tahu isi hatinya? Nah, isi hati yang tidak baik inilah yang kemudian membuatnya berbalik. Dari tadinya beramal dengan amalan ahlul jannah, justru dia menutup hidupnya dengan amalan penduduk api neraka Allah Azza wa Jalla. Dia bunuh diri. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau katakan bahwa simpanan-simpanan hati yang buruk itu bisa membuat seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Maka mari kita bersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Kita ini beragama untuk apa? Untuk Allah atau bukan? Untuk disanjung manusia atau untuk dipuji oleh manusia atau mengharapkan kedudukan di tengah-tengah manusia atau ingin diangkat oleh manusia atau ingin dipandang atau ingin dikatakan sebagai orang saleh. Ya. Terkadang keinginan terhadap yang selain Allah itu bukan saja bentuknya harta tapi bisa jadi kedudukan, supaya dihargai, supaya dihormati. Ya, supaya disebut begini dan begitu. Ya, itu juga akan merusak tauhid kepada Allah dan merupakan simpanan hati yang jelek. amalan kita secara lahiriah amalan ahlul jannah, tetapi hati kita hati yang buruk, yang suatu saat akan menjadi sebab membuat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, maka membutuhkan pengenalan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla, kedekatan yang spesial kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Azza wa Jalla karena beliau memang mempunyai kedekatan yang spesial dengan Allah. Ya. Sampai hanya beliau saja dan Nabi Ibrahim yang mempunyai posisi seperti itu. Maka beliau pun dikenal dengan Khalilullah. Ya. Hanya ada dua orang di muka bumi ini yang mempunyai predikat Khalilullah. Kalau Habibullah banyak. Ya, para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, salihin, al-muqarrabin. Mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Para Habibullah. Para Habib. Tapi yang mempunyai tempat spesial, kekasih spesial khusus, itu hanya dua orang. Pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini semua adalah karena kedekatan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sangat penting untuk kita meluruskan akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita, dan membersihkannya dari berbagai bentuk kesyirikan, kekafiran kepada Allah, kemunafikan, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan. Karena hati yang dikotori oleh kotoran-kotoran itu tadi, dia akan berubah dari hati yang selamat kepada salah satu dari dua hati. Imma dia berubah menjadi hati yang marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang terkadang menampakkan keburukannya, kejelekannya, ya, kebusukannya, dan terkadang masih mempunyai ketundukan dan ketaatan serta keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi sering sekali hati itu menunjukkan kejelekannya, keburukannya, dan kemaksiatannya kepada Allah. Hadza al-qalbul marid. Atau menjadi hati yang al-qalbul mayyit. Hati yang mati. Yang tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tidak lagi punya kehidupan di dalamnya. Hati yang mati. Mati karena kesyirikan kepada Allah, atau mati karena kekafirannya kepada Allah Azza wa Jal. Maka di saat itulah orang yang mempunyai hati yang mati ini bisa dikatakan seperti mayat berjalan, zombie. Yeah. Dia kelihatan hidup padahal dia sudah mati. Apalah artinya kehidupan badan kalau disertai dengan kematian hati. Nah, maka orang-orang yang menginginkan kehidupan hati, hendaklah dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Ya. Hati yang sangat mengenal Allah dan dekat kepadanya, amalan kecil yang dilaksanakannya bernilai besar di sisi Allah azza wa jalla. Sementara hati yang berpenyakit, yang menghalangi dia dari Allah, amalan besar bisa jadi nilainya kecil, atau bahkan tidak mempunyai nilai. Apalagi kalau hatinya telah menjadi hati yang mati dengan kekafiran kepada Allah. Ya. Makanya orang-orang kafir sebaik apapun mereka, tetap dinyatakan kafir dan amalannya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia sudah terpisah dari Allah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya kira sudah masuk waktu kita untuk sholat isya. Ya, masuk isya ya. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit ba'dal isya. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.